Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh. Wa na'udhu billahi min syurur anfusina min sayyati a'malina. Man yahtihillahu falamudillalah, man yutlil falahatiyalah. Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Fa'in astagal hadith kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhtasatuha fa'inna kulla muhtasatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar adhani Allah wa iyaakum minan nar. Khalifiddin rahimani wa rahmakumullahu jami'an wa barakallahu fikum. Terakhir kita membahas tentang salah satu jenis pernikahan yang dinyatakan rusak di dalam syariat, yaitu ketika seorang wali menikahkan mauliyahnya dengan tanpa izin dari pihak yang bersangkutan, dari mauliyahnya, dari anaknya atau dari saudaranya. Khalifin rahimahullah rahmakumullah. Maka yang semacam itu dianggap batil. Dan khalifin rahimahullah rahmakumullah, wanita yang mengalami demikian, syariat memberikan pilihan baginya untuk fasakh, ya, yakni menyudahi pernikahannya atau namara kalau melanjutkan. Ya. Khalifin rahimahullah rahmakumullah. Maka pada kesempatan kali ini masih dalam penyebutan tentang nikah-nikah yang fasid. Ya, yaitu pernikahan yang terjadi pada seorang wanita yang dinikahkan oleh dua orang wali dengan laki-laki yang berbeda. Ya khalifin rahimakumullah. Kok bisa gitu? Memang ada dua orang wali. Ya, ada na'am warakallahu. Dan ini tergambar pada wali-wali yang memiliki 6 derajat yang sama. Ya, seperti saudara misalnya na'am warakallahu termasuk kan? Ya, karena yang namanya wali pernikahan itu, ya, itu dari kerabat wanita dari kalangan asobahnya, bisa bapaknya, ya, bisa kakeknya, ya, bisa anaknya, yang laki-laki, atau na'am warakallahu bisa saudaranya, khalifin rahimahumullah, kemudian pamannya, ya, anak pamannya, anak saudaranya, bisa, khalifin rahimahumullah. Lah, dari macam-macam wali tersebut dimungkinkan al-awliya muta'adidah. Ya, wali-wali itu bisa berbilang pada derajat yang sama, saudara dengan saudara. Derajatnya sama kan? Ya kan ibn rahmahumukum. Misalnya na'am barakallahu fikum, saudara tua. Ya. Ada orang datang padanya, "Mas, nikahkan saya dengan putrinya Abang, dengan saudarinya antum." Oh, dilihat bagus na'am warakallahu. Iya, tak nikahkan kamu dengan saudari saya. Misalnya gitu ya. Ternyata Ammar kalau saudara mudanya didatangi pula sama orang lain. Ya, mas. Ya, dikatakan saudari saya, saudarimu dengan saya. Oh iya. Maka Ammar kalau bagaimana? Ammar kalau wikum. Nasib wanita tadi, Ammar kalau. Tapi sebelum kita bahas, kita baca dulu ya. Hadis yang sebelumnya kita baca. Ya, kuali bikin rahmatullah. Yaitu hadisnya Ibn Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya ada seorang ya, wanita yang datang kepada Nabi alaihi salatu wasallam dan ceritakan bahwasanya bapaknya menikahkan dirinya dalam keadaan dia tidak suka. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam memberikan pilihan kepadanya, namun apakah melanjutkan atau difasakh. Na'am barakallahu fiik. Man hafdzul hadis falyaqra. Qal ma'alif rahimahullah Anil Hasan Anil Samura radhiyallahu anhu dari Al Hasan, yang dimaksud dengan Al Hasan adalah Al Hasan Al Basri, Al Hasan Ibn Abil Hasan, nama bapaknya Kaisan. Al Hasan Ibn Abil Hasan Abu Sa'id Na'am barakallahu fikum. Imam masyhur. Na'am barakallahu fikum. Ikhwan fillah rahimakumullah. Beliau ini adalah maulanya Zaid ibn Thabit. Ya. Maula na'am barakallahu fikum bekas budak na'am barakallahu fikum. Di sini na'am ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Kita bisa petik na'am barakallahu fikum bahwasanya ilmu ini ya, yaitu ilmu agama ini yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat satu kaum. Bayangkan ikhwan fillah rahimakumullah, strata sosial semacam ini na'am barakallahu fikum, dengan ilmu bisa mencapai puncak kemuliaan melebihi para raja. Contohnya Al-Hasan Al-Basri. Qalibikum rahmatullahi wabarakatuh. Seorang maula. Ya. Tapi ya qalibikum kedudukan di dalam Islam. Sangat tinggi. Qalibikum rahmatullahi wabarakatuh. Nah. Dan yang semisal beliau banyak. Dari kan maula. Sebut saja Atha Ibn Abi Rabah. Maula. Ya. Nafi' maula. Ikrimah. Budak malah. Na'am barakallahu fikum. Budaknya Ibn Abbas. Bahkan ketika Ibn Abbas meninggal dunia. Itu mau dijual sama anaknya. Sampai kemudian. Dia bilang sama anaknya Ibn Abbas. Na'am barakallahu fikum. Kalau kamu jual saya. Kamu berarti menjual ilmunya Ibn Abbas. Ya, luar biasa na'am. Dimuliakan. Ya, karena ilmu. Qalibikum rahmakumullah. Maka menjadi sebuah kaidah na'am barakallahu fikum bahwasanya na'am barakallahu ilmu yang seperti ini ya, yang membuat dia ya, pemiliknya mulia, maka ilmu itu adalah mulia. Ilmu agama na'am barakallahu fikum. Mari kita bismillah ikhwani fiddin rahmahum. Di sini Al-Hasan Al-Basri rahimahullah menyampaikan dengan anak-anak. Ailah Hasan An Samurah. Qalibikum rahmatullahi wa barakatuh. Sementara Al Hasan Al Basri adalah seorang rawi yang mudallis. Qalibikum rahmatullahi wa barakatuh. Tapi dikarenakan jalalahnya beliau, kemuliaan beliau, kemasyhuran beliau akan keimamannya, na'amarakallahu fikum, maka para ulama semacam Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala menghasankan hadis ini. Sampai Imam Al-Albani rahimahullah ta'ala, hadis ini na'amarakallahu fikum, ya, terkait dengan sahih tidaknya tergantung posisi samaknya Al-Hasan kepada Samurah. Kalau ada yang mengatakan, kalau dinyatakan bahwa samanya Al-Hasan bin Samurah sabit, khalas nampak. Hadisnya sabit. Nih, kali ini tentang hukum. Wallahu a'lam bishawab. Dan Al-Imam Ibnu Baz rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, mahma kira fi sama'il Hasan bin Samurah, apapun yang dikatakan dari samanya Hasan bin Samurah, apa bin Samurah, dari Samurah, fal hadithu jayyidun min haitsul makna, mahadisnya jayyid dari sisi maknanya, ya, mutabiqun lil usul wal qawaid syariah, yang sesuai dengan, ya, pondasi agama Islam dan kaidah-kaidah syariat. Qalibatun rahimahullah. Qala Samurah menyatakan, ayyam ra'atin zawwajaha, siapapun wanita yang dinikahkan oleh waliyani, oleh dua wali, fayyalil awwali minha, maka wanita tersebut menjadi istri dari, ya, laki-laki yang dinikahkan pertama kali. Ya. Jadi laki-laki itu apa, wanita tersebut menjadi istri bagi laki-laki yang dinikahkan dengannya pertama kali. Qul inna rahmatullah. Dan sebagaimana kita sebutkan tadi, qul inna rahmatullah, ini bisa tergambar, ya, ketika seorang wanita perwaliannya muta'addidah. Ya, dan itu hanya apa, tergambar pada apa yang kita sebutkan tadi. Misalnya anak ammar kalau saudara. Ya, sebagai walinya anak ammar kalau hukum dan saudaranya berbilang. Dan satu lagi, pamannya. Ya. Kan bisa pamannya apa-apa. Kalau orang tuanya enggak mungkin, masa orang tuanya dua. Ya. Ya kan dia tentu makmum. Bapaknya kan mesti satu, ya, na'amarakallahu. Bapak gak mungkin dua. Kecuali yang sudah pernah kita singgung, na'amarakallahu, terkait dengan abun subha. Ya, bapak subhat. Ya, dimana terjadi subhat, ya, sehingga terjadi yang namanya na'amarakallahu fikum, ya, kelahiran. Dan diidentifikasi secara DNA-nya, na'amarakallahu fikum, kedua-duanya masuk. Jadi dua-duanya adalah bapaknya. Ditetapkan amarakallahu. Dan itu kan perkara yang jarang. Anadillah ibrotalah. Kan ya? Perkara yang jarang itu enggak dianggap amarakallahu, kan gitu ya. Ya kali fikr rahmatullahi. Nih. Segala mungkin enggak mungkin amal tergambar demikian. Iya, bapaknya dua atau kakeknya dua kan enggak mungkin nih. Kalau paman kan mungkin. Pamannya dua, satu derajat atau tiga atau empat kan bisa amarakallahu. Ya, yeah. Anak pamannya juga na'amarakallahu fikum. Ya, yeah, bisa satu derajat. Ya kalau dibintah mau saudaranya, ya, yeah, bisa satu derajat. Ya, yeah. Dan saudara ada saudara sebapa, ada saudara seibu, ada saudara sekandung, kan itu ya. Ya kalau dibintah mau, itu mungkin kan terjadi yang namanya apa? Dua orang wali menikahkan satu mauliyah. Nah, lah kalau itu terjadi, maka Rasul alaihi salatu wassalam menjadikan pernikahan yang pertama dari wali yang pertama itulah yang berhak menjadi pasangan dari wanita tadi. Nah, suami dengan pernikahan yang pertama, ya, dengan wali yang pertama yang menikahkan tadi, itulah yang berhak. berhak menjadi suaminya. Nye, ya kualifikasi makmum. Kalau ternyata ya dinikahkan dengan yang kedua dan sampai duhul amarakallahu fikum. Ya paham ya? Ada dua kemungkinan. Kalau dia tahu terjadinya akad yang pertama, maka dihukumi zina. Dan dia dapat hak amarakallahu fikum. Tergantung dia kalau sudah menikah dirajam. Ya. Hadirin rahimakumullah. Kalau enggak tahu na'amarakallahu fikum, maka tidak dihukum had karena enggak tahu. Iya. Ya hadirin rahimakumullah. Sehingga ya, karena itu sudah menjadi posisi milik orang lain na'amarakallahu fikum. Sehingga yang kedua enggak sah na'amarakallahu dianggap batil. Disitulah na'amarakallahu fikum kesesuaian hadis ini disebutkan dalam babnya perkara ini. Penyebutan tentang akad-akad nikah yang batil. Paham ya? Yaitu pada akad pernikahan dari wali yang kedua. Untuk ya, mempelai yang kedua. Iya, nawaraqlaw. Sampai sini paham ya? Dikatakan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan dalam kitabnya Minhatul Alam Syarah Bulughul Maram, kata beliau, al hadithu dalilun ala annal mar'ata idza zawwaja waliyani bi an zawwaja atu awliyaiha li rajulin wa zawwajaha waliyun akhar min awliya'iha li rajulin akhar fa inna takunu zawjatan li rajulil awwal. Kata beliau, hari ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita apabila dinikahkan oleh dua orang wali dengan salah seorang dari wali-walinya menikahkannya dengan orang lain, sementara wali yang lain menikahkannya pula dengan orang yang lain. Nah, maka dia menjadi istri bagi lelaki yang pertama yang dinikahkan oleh wali yang pertama. Nah, istifa' ya syurut, karena sudah terpenuhi syarat-syaratnya, wali ada, kemudian mahar ada, saksi ada. Nah, warakallahu fikum. Ya khali bintah warahmatullah. Wa yaqul nikahu tsani batilan, maka pernikahan yang kedua dianggap batil, li'anna bizawajil awal syarat fi ismati zaujin, dikarenakan wanita tersebut dengan pernikahan yang pertama sudah berada pada tanggungan seorang suami. Nah, warakallahu fikum. Khalifatul Hamakmu, falam yasihha ayu qad alaiha nikahun akhar, maka tidak sah diakadkan atas wanita tersebut nikah yang lainnya. Wala khilaf fi dzalika, kata beliau, dan tidak ada khilaf dalam hal itu. Sawa'an dakhala biha tsani aula, baik na'am warakallahu fikum, yang kedua tadi sudah duhul atau belum, maka nikahnya batal. Ya. Sekarang kalau enam sudah duhul, sudah kadung duhul enam barakallahu. Fa in takhala biasani aliman fa huwa zanin. Kalau dia yang kedua tadi duhul dengan wanita tersebut namor dalam keadaan tahu bahwa wanita tersebut telah diakadkan dengan orang lain, maka dia dihukumi penzina bil ijma, ya, dengan ijma. Ikhwalifitna hukumu. Nah, wa inta khala biha jahilan, jika dia dukhul dengan wanita tersebut karena enggak tahu bahwasanya wanita tersebut sudah dinikahkan sama orang lain, khalil, maka dia tidak dianggap na'amarakallah, tidak dianggap zina. Ikhwan fillah rahimakumullah, akan tapi na'amarakallah fikum, ya. Lakinnau la hadda 'alaiha. Ya. Akan tapi namun tidak di itu, tidak di hukum had, na'amarakallah fikum. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Lil jahli, karena dia enggak tahu. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ya wali fitin rahimahullah wa rahmukumu jami'an wa barakallahu fikum. Kata Syekh Saleh bin Fauzan, wal hadis mahfulun ala anna al waliyaini fi darajatin wahidah, dan hadis ini dibawa bahwasanya wali yang menikahkan tersebut berada pada satu derajat. Ka'akhwain masalan, seperti dua orang saudara. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Wa aqada fi waqtain mukhtalifatain. Dan mengakadkannya pada waktu yang berbeda. Ikhwani fi dinillah rahimakumullah. Naam. Pada waktu yang berbeda. Wa in aqada fi waqtin wahid. Kalau mengakadkan pada satu waktu, ya. Aujhil awal batola ma'an na'am warakallahu fikum. Ya kali fitnah rahimakumullah. Kalau dia mengakan pada satu waktu na'am warakallahu fikum, maka ya, pernikahan atau akad tersebut dua-duanya batil. Kali fitnah rahimakumullah. Demikian penjelasannya Asy-Syaikh Shalih Fauzan di dalam Minhatul Alam. Sehingga di sini ada dua masalah yang perlu ditanbih berkaitan dengan hal ini, na'am warakallahu fikum, berkaitan dengan wali. Ya, berlakunya hadis ini ikhwan fillah rahimani rahimakumullah, di mana ya, wanita tersebut haknya na'am warakallahu fikum, ya, laki-laki yang dinikahkan oleh wali yang pertama. Itu ketika na'amarakallahu fikum walinya sederajat. Ya. Ya kan fitnah mahamukum. Nah. Misalnya saudara. Tua dengan saudara muda. Ya. Na'amarakallahu fikum. Kan fitnah mahamukum. Maka na'amarakallahu fikum. Wanita tersebut. Ya. Haknya. Menjadi istri bagi. Ya. Laki-laki yang dinikahkan oleh na'am warakallahu fikum wali yang pertama. Yeah. Ya kan fitnah mahkum. Berarti ada masalah. Misalnya na'am warakallahu fikum yang menikahkan iya walinya, tapi enggak sederajat. Enggak sederajat. Ya kan fitnah mahkum. Wali itu kan ada bapak, kakek, na'am warakallahu paman, ya. Yeah. Ya kali fitnah rahimakumullah, kemudian saudara, ya, anak paman, anak saudara, ya. Misalnya na'amarakallahu fikum, yang pertama, ya, laki-laki yang pertama dinikahkan oleh pamannya, ya, yang satunya, yang kedua dinikahkan oleh adiknya, ya, saudara, saudaranya, adiknya. Kali fitnah rahimakumullah. Untuk siapa ini? Na'am warakallahu fikum. Wanita tadi. Maka untuk yang kedua. Nih, karena wali nasab itu yang rahimahullah warahmatullah. Ketika ada wali yang lebih akrab, maka wali yang lebih jauh tidak berat. Saya. Ada bapaknya, dan dia mampu untuk menikahkan. Iya, yang lain enggak berat. Sampai abang yang mengatakan, antar saja, na'am warakallahu fikum. Ya. Kali fitnah rahimakumullah. Tapi sudah paham ya. Kali fitnah rahimakumullah. Kemudian yang kedua yang harus ditambah. Ya. Waktunya berbeda. Ya, waktunya berbeda. Ya, kualifikasinya. Sehingga ada yang disebut ya nikah yang pertama, ada yang disebut nikah yang kedua. Sehingga kalau seperti itu, amarokalafikum, wanita tersebut miliknya laki-laki yang dinikahkan yang pertama kali. Paham ya? Dari sini ada tiga gambaran. Yang pertama, amarokalaf diketahui yang pertama dan yang terakhir. Maka wadah, amarokalafikum, wanita tadi miliknya laki-laki yang dinikahkan pertama kali. Jaya. Kata Rasulullah SAW, ya. Khalifah cinta Ahmad rahmatullah wa yalil awwali minha. Jelas ya? Ya khalifah cinta Ahmad rahmatullah. Kemudian yang kedua, amarakallahu fikum, ya. Waktunya bersamaan. Ya kan? Waktunya bersamaan. Maka disebutkan di sini Al-Syekh Fauzan, dua-duanya enggak sah. Ya. Dua-duanya enggak sah. Na'warakallahu fikum. Karena enggak mungkin secara bersamaan na'warakallahu fikum seorang dinikahi oleh dua orang sekaligus. Paham ya? Dua-duanya enggak sah. Kenapa? Kalau kok dua-duanya enggak sah? Ya enggak mungkin ya. Kita pilih salah satunya. Ya, wong dua-duanya sudah terpenuhi syaratnya. Na'warakallahu fikum. Sehingga untuk keadilannya sudah enggak sah dua-duanya. Nawarakalawik. Dan yang ketiga, ya, diketahui bahwasanya pernikahan itu terjadi ya, dua kali. Ada yang pertama, ada yang terakhir. Ada yang pertama, ada yang kedua. Paham ya? Setelah itu lupa. Siapa yang pertama ya? Ya itu ya. Paham ya? Saya itu lupa siapa yang pertama Allah. Ya. Terus wanita ini milik siapa kalau gitu? Nah, ya. Maka di qur'a. Nawarakallahu. Diundi. Ya. Ya qalibatun rahmakum. Dan undian ini nawarakallahu fikum termasuk hukum syar'i yang ditetapkan oleh dalam syariat. Jangankan masalah ini, masalah nyawa aja bisa diundi. Iya kan? Sampian misalnya naik perahu. Ya. Yeah. Naik perahu. Yeah. Kelebihan muatan. Pokoknya mau gak mau harus ada yang dilemparkan ke dalam lautan. Yeah. Mau gak mau harus ada yang dilemparkan ke dalam lautan. Ini kalau gak dilemparkan salah satunya, wah bisa kerem semua nama, ya. Maka bisa diundi. Sebagaimana Nabi Yunus ya. Kalau diundi, ya. Ternyata keluar namanya Nabi Yunus. Buang dia, warahmatullahi wabarakatuh. Itu masalah nyawa loh. Apalagi sekedar masalah ini, ya. Dan ini disebutkan oleh Al-Imam As-Sidi rahmatullahi ta'ala di dalam kawaidnya. Beliau mengatakan tustakmal qur'atu indal mubhami minal hukuki au latatazahumi. Undian itu dipakai na'warakulahikum ya indal mubhami ketika terjadi kemubhaman, ketidakjelasan seperti ini kejelasannya na'warakulahikum. Ini yang suaminya yang mana? Inna amarakallahu fikum. Untuk siapa? Inna amarakallahu fikum. Ya kuali fitrah makumah. Minal hukui dari hak-hak. Ya. Aulat tazahumi. Atau inna amarakallahu fikum. Ketika terjadi tazahum berdosaan. Seperti inna amarakallahu fikum musafat. Ya. Punya istri 4. Inna amarakallahu fikum. Ya. Ya kuali fitrah makumah. Jangan barakallahu fikum. Dia tidak semuanya duitnya tidak cukup. Ya. Jatuhnya cuma satu. Nah, maka untuk menentukan siapa yang ikut sama dia, diundi. Nah, gitu ya. Jadi, undian, nah, dalam bab ini, terjadi pada dua perkara. Yang pertama, indal mubham minal hukuk. Ya, pada hak-hak yang mubham. Ya, di Quran. Yang kedua, na'am warakallahu fikum, ketika tazahum terjadi apa perdesa-desaan. Khairibidin rahmah rahmukumah. Ya. Khairibidin rahmah rahmukumah. Dari hadis ini, na'am warakallahu fikum, diambil berapa faedah. Yang pertama, annahu yanbaghi lil awliya, annahu yanbaghi lil awliya idza khata min ahadim ay yarudda al amra ila al akharin makhafatan ay yaqa al aqd minhum biduni ilmin. Ya, seyogianya bagi para wali apabila ada seorang ya melamar melalui dirinya terhadap mauliyahnya, na'am warakallahu fikum, hendaknya dia mengecek terlebih dahulu dengan wali yang lain, ya ada enggak ya pelamar yang lain gitu ya, kalau ada jangan dilanjutkan, ya ya qaribatun rahmatullahi. Isyuknya demikian supaya enggak terjadi yang namanya hal semacam ini. Ya. Ya qul bi tahbar rahmakumullah. Naam. Sehingga kalau terjadi, terjadilah yang namanya apa? Al-lapsu. Ya. Kerancuan. Ya qul bi din rahmah rahmakumullah. Meskipun kalau misalnya sampai terjadi maka solusinya seperti itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Faedah yang kedua, annahu idza aqada ahadul awliya'i qabla tsani fal hukmul awal. Kalau sampai sudah terjadi, na'amarakallahu fikum, ya diakadkan pernikahan tersebut oleh wali sebelum wali yang lainnya, na'amarakallahu'alaikum, maka hukum ya, pernikahan yang dianggap sah adalah pernikahan yang dilakukan oleh wali yang pertama. Ya khali bin rahmatullah. Walakin labudda iyakuna kulluah kita minumha waliyan. Akan tetapi harus masing-masingnya adalah wali. Ya khali bin rahmatullah. Amma law kana sabiq ghairu waliyin lakinnu ibnu am au akhun li ab ma akhin syakik fala ibrata bi aqdihi. Ya, adapun jika yang pertama itu enggak layak jadi wali, misalnya na'am warakallahu fikum, dia adalah anak pamannya dalam keadaan pamannya ada, atau na'am saudara sebapak dalam keadaan saudara sekandungnya ada, tidak layak jadi wali, na'amarakallahu'alaikum, maka pertamanya dia dalam menikahkan tidak dianggap istilahnya sebagai yang seperti yang sudah kita sebutkan tadi. Ya, jadi baru na'amarakallahu'alaikum dianggap ya hukum tersebut. Kalau wali yang menikahkan satu derajat, ya na'amarakallahu'alaikum satu derajat sebagai wali, na'amarakallahu'alaikum, yang kedua waktunya berbeda. Ya khali bin rahmukumullah. Naam. Kemudian amarakallahu fikum. Wa minha, termasuk faedah yang bisa diambil dari hadis ini adalah i'tibarul asbaqiyah fid din al-islam. Fid din al-islam. Naam. Asbaqiyah, sesuatu yang pertama itu dianggap dalam Islam. Ya qaribatun rahimakumullah. Walihada amrun nabi alaihi salatu amaran nabiyyu alaihi salatu wassalam man ta'awus nani ayyujiba ayyujiba asbaqa. Ya kalau dibikin rahmatullah. Ya, oleh karena inilah Rasul alaihi salatu wasallam merintahkan kepada orang yang diundang oleh dua orang. Misalnya, antum diundang oleh dua orang. Ya. Ya kalau dibikin rahmatullah. Maka yang antum penuhi adalah undangan orang yang pertama. Kalau bisa dihadiri dua-duanya, didatangi dua-duanya, yaitu yang dituntut na'amarakallahu fikum. Ya. Tapi kalau harus memilih na'amarakallahu fikum, maka yang dipilih adalah yang pertama mengundang. Ini terkait dengan undangan. Jual beli pun demikian na'amarakallahu fikum. Ya, antum punya barang na'amarakallahu fikum. Ini sudah dipesan, dibeli sama orang. Bukan sekedar mesan ya, na'amarakallahu fikum. Sudah dibeli sama orang. Kemudian ada orang lain amar datang, ini tak beli ya, enggak boleh. Harus diberikan kepada orang yang beli pertama kali. Sehingga al-asbaqiyah bil Islam itu dianggap bahkan enggak semacam akad semacam ini khaliqullah kemuliaan. Ya. Di dalam Islam itu juga na'amarakallahu fikum, ya. Mengiktibar pada asbaqiyah. Muhajirin wal ansar. Itu as-sabiqun al-awwalun. Dianggap na'amarakallahu kemuliaannya dibanding dengan orang-orang setelahnya. Ya kan? Kau dibikin rahmatullahi. Hatta badui dari sahabat Nabi alaihi salatu wassalam itu lebih baik ya, daripada na'amarakallahu fikum orang-orang yang setelahnya. Ya, dari kalangan tabi'in, tabi'ut tabi'in. Apalagi yang setelahnya. Asbaqiyah fil Islam yu'tabar. Ya. Qul bi rahmatikum. Makanya ikhwan fillah, kalau kita mendapatkan amarakallahu fikum, kita memiliki amarakallahu fikum ikhwan misalnya. Kok sudah lama ngaji, sudah lama itu amarakallahu fikum. Ya. Muliakan amarakallahu. Ya, meskipun mungkin kita lebih pintar, lebih banyak ilmunya amarakallahu fikum. Ya. Kita muliakan dia. Ya. Disabqihi. Ya. Atau na'amarakallahu dari si usia. Na'amarakallahu. Dia lebih tua. Ya kan? Lebih tua. Dalam syariat kita na'amarakallahu diperintahkan untuk muliakannya. Ya enggak? Ya. Rasulullah SAW mengatakan, laisa minna man lam yarham shaghirana wa lam ya'rif qadara kabirana. Bukan termasuk golongan kami orang yang tidak merahmati anak-anak kecil di kalangan kita dan tidak mengerti kadar ya, orang-orang tua di kalangan kita, tidak menghormatinya. Diperintahkan dalam syariat, berarti nih asbaqiyatu fil Islam yu'tabar, dia dianggap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, fal awwaliyah la maziyatun fit dinil islami faqad takunul ukhrawi haqqnya wa awla na'amarakallahu fikum. Al-muhim anal awwaliyah la al-fadl. Ya. Kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, ya, al-awwaliyah itu memiliki keutamaan, keistimewaan dalam agama Islam. Ya, kalau dibikin rahmatullah. Bahkan terkadang terjadi pada apa? Masalah-masalah ukhrawi. Ya qul bi rahmatikum al-muhim al-awwaliyah dalam Islam itu punya apa? Punya keutamaan. Wallahu a'lam bis-shawab. Nah. Mohon penjelasannya pada keadaan ketiga yaitu lupa. Apakah di sini yang lupa wanitanya atau na'amarakallahu fikum yang laki-lakinya? Kalau yang lupa si wanita, bukankah bisa ya, artinya ikhwan fillah rahimakumullah, perkara ini sampai kepada hakim ya, sampai ke biasanya kayak gitu kan, otot-otot kan, ini weku kan gitu ya, kan gitu ya. Lu terus yang duluan siapa? Lupa. Kan gitu ya. Kan gitu ya. Akhirnya hakim na'amara klawfikum mengundi itu na'am. Kan gitu ya. Wallah alam bismillah. Begitu ya. Wallah alam bismillah. Nah, bagaimana jika wanita dinikahkan oleh wali yang sekufu? Ya, dinikahkan oleh wali yang sekufu, akan tapi sang wanita tidak suka dengan pernikahan yang pertama. Nah, warakallahu fikum. Artinya dia, ya, tidak ada konfirmasi ya. Dua-duanya nggak ada konfirmasi. Kali ya. Rahmah, mana yang didahulukan? Ya kali bikin rahmat rahmatullah. Bahwasanya na'amarakallahu fikum ridho dari mempelai wanita itu termasuk syarat na'amarakallahu. Berarti yang pertama enggak memenuhi syarat. Ini yang terjadi pada pernikahan yang dua-duanya memenuhi syarat na'amarakallahu. Paham ya? Paham ya? Berarti yang pertama enggak memenuhi syarat. Paham ya? Insyaallah. Sebenarnya ada salam dari Faruk. Tapi Faruk tapi. Tangkep Faruk tangkep ya. Nawar ke apa enggak bisa hadir. Alaikum warahmatullahi. Semoga cepat sembuh. Nawarakum. Ya, karena sakit. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebelumnya. Wa akhiru ta'wan. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Subhanakallah. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Ya. Yang menyampaikan salam sakit ya. Nomor. Atau gimana? Alakulihal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.